بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، نهدها برحمة الله سبحانه وتعالى. إذا لم سبح حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة بين يدي، فقلت: ما هذا؟ قال: بلال. قال: فمضيت، فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وزراري المسلمين، ولم أرى أحدا أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي: أما الأغنياء فقم هاهنا بالباب، يحاسبون ويمحصون، وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كنت عند الباب أوتيت بكفة فوضعت فيها، ووضعت أمتي في كفة، فرجحت بها. ثم أتي بأبي بكر رضي الله عنه فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي في كفة فوضعوا، فرجح أبو بكر رضي الله عنه، وجيء بعمر فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي فوضعوا، فرجح عمر رضي الله عنه، وعرضت أمتي رجلا رجلا، فجعلوا يمرون، فاستبقعت. عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الإياس، فقلت: يا عبد الرحمن. فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما قلصت إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك أبدا إلا بعد المشيبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: من كثرة مالي أحاسب وأمحص. atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, aku dimasukkan ke dalam syurga. Nabi cerita. Syarah hadis ni dia kata, Nabi cerita sewaktu dibawa dia masuk dalam syurga masa Isra' Mi'raj. Nabi kata, dakhaltul jannah, aku masuk syurga. Fasami'tu fiha khashratan baina yadayya. Nabi kata, aku dengar bunyi orang jalan depan aku. Fakultu ma hadha. Nabi kata, bunyi apa tu? Qala Bilal. Malaikat kata dekat Nabi, itu bunyi tapak kaki Bilal. Qala famadaitu. Nabi kata, aku terus berjalan. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فُقَّرَاءُ الْمُحَاجِرِينَ وَزَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ. Nabi kata, aku duduk berjalan, jalan di dalam syurga itu, aku dapati ramai yang menjadi ahli syurga itu ialah sahabat muhajirin yang fakir miskin. وَزَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ, dan anak-anak orang Islam. وَلَمْ أَرَى أَحَدًا أَخَلَّ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ. Nabi kata, aku tak melihat melainkan orang sikit di dalam syurga ini ialah orang kaya dengan perempuan. Bila Nabi masuk, dia explore dalam syurga tu, dia duduk jalan, duduk ronda tengok dalam syurga ni. Nabi kata, duk nampak muka fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin. Duk cari, duk tengok sahabat-sahabat yang masa hidup atas dunia kaya-kaya. Duk cari, duk tengok muka orang-orang perempuan korang dalam syurga. Khilali, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duk tengok tu, Jibril tahu. Maka Jibril kata pada Nabi, ammal aghniya fahum ahuna bil ba'. Jibril kata, orang kaya bukan tak ada, ada, tapi ramai tu tersangkut di pintu sana. Bukan tak ada orang kaya masuk syurga, tapi hak ramai tu duduk di pintu tu tak lepas lagi. Yuhasabuna wa yumahhasun. Mereka kata, orang kaya duduk ada di sana pasal mereka dihisap segala duit ringgit mereka yang mereka dapat masa atas dunia, setiap sen, setiap duit yang masuk dalam poket mereka, yang masuk dalam akaun mereka, sedang dihisap. وَيُمَحْحَصُونَ, dan mereka sedang dicek, diperiksa satu-satu. Banyak duit, lagi lambat. Walaupun duit tu main jalan elok, tapi periksa tu, kita masuk checkpoint custom, kita bawa satu bag dengan orang bawa 10 bag. Walaupun dalam 10 bag tu tak ada benda yang dilarang, tapi lambat lah pasal 10 bag. Satu bag ni cepat. Itu bandingannya. Bila Nabi masuk syurga, Nabi duduk cari, mana dia ni sahabat-sahabat yang kaya-kaya ni? Mana dia Abdul Rahman bin Auf? Mana dia? Malaikat kata dekat Nabi, ammal aghniya fahum hauna bil bab. Orang kaya ni dia duduk ada kat pintu, tak lepas lagi. Mereka sedang dihisab dan mereka sedang diperiksa satu-satu. Wa amman nisa, dan ada orang perempuan yang korang nampak dalam syurga ni, فَأَلْهَهُنَّ الْأَحْمَرَانِ. Mereka ni pasal di atas dunia dulu, mereka disibukkan dengan dua benda merah. Ahmar maksud merah. Apa dia dua benda merah itu? Az-Zahab wal-Harir. Mereka ni pasal di atas dunia dulu, dia salut dengan barang emas. Dia kalut. Aduh ada tu cukup dah habuan pakai. Nak beli lagi. Oleh kerana mereka ni masa di atas dunia dulu, mereka dilalaikan dengan al-ahmarani. Dengan dua benda merah. Yakni al-zahab wal-harir. Iaitu mah dan sutra. Maka mereka juga sangkut di sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa kharajna min ahadi abwabil jannati tsamaniyah." Nabi kata kemudian kami, maksud Nabi dengan malaikat, keluar pi ke salah satu daripada pintu syurga yang 8 itu. Falamma kuntu 'inda al-bab. Nabi kata apabila aku sampai di pintu syurga tu, utitu bi kifatin fawudhi'tu fiha, dibawa mai ke depan aku neraca yang nak menimbang amal manusia. Bawa mai tunjuk ke Nabi, inilah neraca yang akan digunakan untuk timbang amal manusia. Nabi tengok, fawudhi'tu fiha, dan diletakkan aku, Nabi kata, di sebelah penimbang. Ni Allah nak bagi Nabi tengok dulu, senang. Esok balik nak cerita dekat umat, senang. Syurga sudah masuk. Mizan yang kita neraka penimbang ini sudah dilihatkan di depan mata. Neraka pun sudah diangkat hijab sehingga Nabi sudah nampak. Benda ni Nabi balik, Nabi nak cerita mudah. Bila buat main neraca ni, Nabi kata, فَوُضِعْتُ فِيهَا, diletakkan aku di sebelah penimbang. وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ, di sebelah satu lagi, diletakkan semua umat aku. فَرَجَحْتُ بِهَا, Nabi kata, ternyata amalan aku berat daripada semua umat aku. ثُمَّ أُتِيَ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوُضِعَ فِي كِفَةٍ. Kemudian dibawa mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dinampakkan benda ni kepada Nabi. Walhal Bilal belum masuk syurga lagi. Walhal Abu Bakar belum ada di sana lagi. Tapi dinampakkan kepada Nabi benda-benda ini. Dibawa mai Abu Bakar As-Siddiq, فَوُضِعَ فِي كِفَةٍ, diletakkan Abu Bakar As-Siddiq di satu penimbang. وَجِئَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ, macam tadi juga, bawa mai semua umat Nabi Muhammad buh sebelah yang satu lagi. فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, amal Abu Bakar lebih berat daripada semua umat lain. Ni kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Macam ni orang dia. Waji'a bi'Umar. Nabi kata wa'mai pula Umar Al-Khattab. Nabi tengok benda ni. Benda tu tak berlaku lagi. Tapi diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu dekat Nabi bahawa sahabat-sahabat ini orang baik-baik. Mula dengan Bilal, tadi ni Nabi masuk-masuk bunyi, orang berjalan Nabi tanya ni bunyi siapa? Jibril kata itu Bilal. Satu, nak beritahu Bilal orang istimewa. Kemudian mai Abu Bakar As-Siddiq dalam bentuk ditimbang amal. Kemudian mai Umar Al-Khattab, fawudi'a fi kifah, letak umat di sebelah. Waji'a bi jami'i ummati fawudi'u, farajaha Umar radhiyallahu anhu. Umar pun serupa juga. Buh sebelah, buh semua umat Nabi Muhammad sebelah. Berat umat juga. Wa'uridat ummati rajulan. Nabi kata lepas tu, diperlihatkan kepada aku, umat aku, seorang-seorang duduk lalu. Nabi nampak lalu seorang-seorang. Faja'alu yamurun. Maka mereka ini berjalan di depan Nabi. Fastabtu. Nabi kata aku sengaja bagi lambat. Aku nak tunggu tengok ni umat-umat aku yang duduk lalu. Wa Abdurrahman ibn Auf. Summa ja'a ba'da al-iyas. Dalam pada Nabi duk buat pergi lambat berjalan, mai Abdul Rahman bin Auf. Masuk Abdul Rahman bin Auf ke dalam syurga ini ba'da al-iyas, setelah dia hampir putus asa. Hadis ni adalah satu kiasan yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nak tunjuk sahabat-sahabat yang mulia tadi ni, Bilal, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, ni pula nak tunjuk Abdul Rahman bin Auf punya kes pula. Dia kata waja'a Abdul Rahman ibn Auf ba'da al-iyad, lepas hampir putus asa Abdul Rahman bin Auf baru masuk. Faqultu ya Abdul Rahman, Nabi kata ya Abdul Rahman. Faqala bi abi wa ummi ya Rasulullah wallazi ba'athaka bil haqq ma khalastu hatta zanantu anni la anzuru ilayka abada illa ba'da al-mushibat. Nabi tegur dia ya Abdul Rahman, dia terus kata dekat Nabi, dia kata apa, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah mak aku ya Rasulullah, wallazi ba'athaka bil haqq, demi Allah Tuhan yang membangkitkan engkau sebagai Nabi yang benar. Ma khalastu ilaika hatta zamantu anni la anzuru ilaika abadah, ni aku nak boleh masuk mai ni setelah aku hampir-hampir rasa aku tak boleh jumpa anda. Maknanya hisab yang dikenakan kepada Abdul Rahman bin Auf ni lambat. Pasal apa? Dia orang kaya. Punya lamanya masa yang diambil untuk nak selesaikan hisab dia, sampai dia kata aku rasa seolah-olah aku ni la anzuru ilaika abada, aku tak boleh tengok dah tuan selama-lama. Nuh duk tersangkut tu. Illa ba'da al-mushibat, mungkin kalau masuk pun lepas aku berubat. Kan kita tu kata bani syaibah, syaibah, syaib maksudnya berubat, mushibat maksudnya rambut berubat kot baru aku nak boleh masuk. Nak habang kata lamanya masa diambil kepada orang yang kaya ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, wa ma zak, apa hal wahai Abdul Rahman yang jadi lambat sangat ni? Qala min kasrati mali, kerana banyaknya harta aku dulu, kerana itu aku lambat. Uhasabu wa umahhasu, aku dihisab dan aku diperiksa begitu lama, katanya. Hadis itu riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qadima Abdul Rahman ibn Auf al-Madinah fa'akha Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' al-Ansari fa'arad alayhi an yunasifahu ahlahu wa malahu. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وبر من سطرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سقت فيها فقال وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Abdul Rahman bin Auf hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, fa'aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Nabi mempersaudarakan di antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad al-Rabi' al-Ansari. Ini Nabi. Dia cerita dia tuan-tuan. Cerita kekuatan orang Islam ini ada pada perpaduan. Dia nak maknanya tu. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, mula sekali Nabi buat apa? Nabi sampai di Madinah, mula sekali Nabi buat apa? Penduduk Madinah pada masa itu ada Aus, ada Khazraj. Aus, Khazraj berperang ni betul. Nabi pijak-pijak kaki di Madinah, Nabi panggil ketua Aus, Nabi panggil ketua Khazraj, Nabi suruh berdamai, suruh bersatu. Aus Islam, Khazraj pun Islam, bergaduh ke apa benda. Nabi panggil, sudah. Nabi kata, bersatu. Aus dan Khazraj, Nabi kata, hampa tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Hampa, Ansar. Muhajirin mai daripada Mekah, mai ke Madinah. Nabi mempersaudarakan muhajirin yang mai dengan Ansar yang tadinya Aus dan Khazraj ni bagi jadi satu pula. Tak mau dah duk sebut kata hang orang Ansar, tak mau duk sebut hang orang muhajirin. Kita orang Islam. Nabi bagi jadi satu. Berasaskan kepada perpaduan itu, Islam kuat di Madinah. Walaupun kafir musyrikin Makkah yang ada di Makkah ni melancarkan beberapa siri peperangan, mereka tak boleh nak menjatuhkan Nabi dan orang-orang Islam Madinah. Pasal apa? Pasal orang Islam Madinah hanya ada satu. Apa dia? Orang Islam. Tidak ada Aus, tidak ada Khazraj, tidak ada Muhajirin, tidak ada Ansar. Yang ada, kami orang Islam. Bila benda ni diabaikan, tuan-tuan tengok di peringkat dunia pun apa jadi. Apabila Islam di dunia tidak bersatu, apa jadi? Satu-satu negara yang majoriti orang Islam jatuh. Satu persatu jatuh. Masing-masing tunggu turn, tunggu giliran. Bila depan yang belum jatuh nak jatuh. Kita boleh bayang tak kalau orang Islam yang ada dalam dunia 1.6 bilion orang ini boleh bersatu atas nama Islam, macam mana kuat Islam pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi sampai di Madinah, bukan sahaja Nabi satukan Aus dan Khazraj bagi jadi Ansar, bukan sahaja Nabi satukan Muhajirin dan Ansar bagi jadi orang Islam, bahkan individu hak ada di dalam masyarakat tu Nabi bagi jadi saudara. Saudara dalam erti kata tak boleh mewarisi harta pusaka, tak menjadi saudara yang sampai haram kahwin dan sebagainya, tetapi saudara dalam erti kata dipersaudarakan oleh Nabi, maka keberkatan dia ada di sana. Di antara yang terpilih itu ialah Abdul Rahman bin Auf, dipersaudarakan. Dia kata akha. Kalau kita kata akhi, saudara saya. Akha, maksud mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' al-Ansari. Dia ni orang kaya di Madinah. Abdul Rahman bin Auf mai selai sepinggang. Nabi bagi mereka ni jadi saudara. Saudara maksudnya apa? Hang tengok dia. Aku dah jadikan dia saudara. Hang. Susah payah dia, susah payah hang. Dan sahabat pula pada masa tu kata hadis ni, fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malah. Dan Nabi jadikan dia saudara, fa'arada alaihi tawih. Yang kata Sa'ad bin Ar-Rabi' al-Ansari yang kaya ni, tawih dia kata dekat Abdul Rahman bin Auf, dia kata, harta aku, keluarga aku, kita bahagi dulu. Dahsyat. Ini cerita dahsyat. Kita nak tolong beradik kita pun kita berkira duit. Ini bukan siapa-siapa. Nabi bagi jadi saudara, Terus yang kata Sa'ad bin Ar-Rabi', dia terus kata dekat Abdul Rahman bin Auf, oleh kerana Nabi dah jadikan kita saudara, la ni harta aku yunasifahu nis, maksudnya setengah. Yunasifahu, aku nak setengahkan harta aku kat aku, setengahkan. Tuan-tuan boleh bayanglah hati yang kata sahabat Nabi ni lagu mana. Dia jadi hilang sayang dekat harta tu. Dia hilang sayang dekat harta kerana perasaan sayang dekat harta ditenggelamkan oleh sayang kepada saudara ni. Sayang kepada saudara ni pasal apa? Pasal sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dahsyat daripada tu, Sa'ad bin Ar-Rabi' ada isteri ramai. Dia kata dekat Abdul Rahman bin Auf, "Hang pilih mana hamba? Aku cerai, aku bagikan." Kita apa kalau isteri ramai boleh, tapi kita bagi hak suah ke dia. Sahabat Nabi, dia kata minta doa dah, pilih mau hak mana. Hang tunjuk hak mana, aku cerai hak kebaikan. Faqala Abdul Rahman, barakallahu lak fi ahlik wa malik. Tak ada benda boleh terlebih. Melainkan dia kata apa? Barakallahu lak. Allah berkati hang. Wahai Sa'ad bin Ar-Rabi', Allah berkati ahli keluarga hang, dan Allah berkati mali harta benda hang. Macam tahap pengorbanan dia ni, duduk di tahap yang tak tahu nak cerita, tak ada perkataan boleh habaq. Dia kata Allah berkati hang, Allah berkati keluarga hang, Allah berkati segala harta benda hang. Dulu ni ala syuk, bila dia dapat duit nak buat capital, nak buat modal menyaga. Terus yang kata Abdul Rahman bin Auf ni, dia nak beritahu orang Islam kena macam ni. Tidak boleh selama-lama mengharapkan orang tolong. Bila dah orang tolong, duit tu guna untuk kita nak hidup sendiri. Kalau orang Islam selama-lama duk tunggu duit zakat mai, selama-lama duk tunggu duit kebajikan mai, selama-lama duk tunggu duit bantuan nak mai, duk lebih tua. Abdul Rahman bin Auf hijrah dari Mekah mai ke Madinah tak ada apa. Bila sampai Sa'ad bin Ar-Rabi' bagi dekat dia duit setengah. Bila bagi terus dia kata apa? Dunia ala suq. Tunjuk mai dekat aku, market dekat mana? Pasar dekat mana? Farabaha syai'an min aqitin wasammin. Dia pergi di market, dia menyaga. Dua benda saja dia menyaga. Dia menyaga apa? Cheese, keju dan juga minyak sami. Itu dua benda aja dia pergi menyala. Farabaha syai'at, untung ni Allah bagi berlipat ganda. Entah orang kaya ni Penang, Datuk Seri Yusuf Tayyum, bulan Ramadan nak main lagi 2 bulan, nama dia nanti popular balik. Orang muda ni, saya berpeluang makan semeja dengan dia hari tu ni, saya pun tak nak tengok dia. Sekali baru tengok dia, muda lagi, yang kata Yusuf Tayyub ni. Menyaga apa tuan-tuan? Kurma dengan biji badam. Millionaire. Multi-millionaire. 1 tahun sumbangan tetap ke tabung tuan yang terutama, yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang, 1 million. 1 tahun bagi. Tetap. Lebih lagi mau bagi. Jual kurma dengan biji badam saja. Abdul Rahman bin Auf jual keju dengan minyak samin saja. Dalam hadis kata apa? Farabaha syai'at, untung Allah bagi dekat dia berlipat ganda. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyam. Selepas beberapa hari Nabi jumpa dia. Selepas beberapa hari Nabi mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Dia pun dah dapat kapital, dapat modal, pisat buat niaga, dah jadi orang senang, untung. Lepas tak berapa lama Nabi jumpa dia. Wa alaihi wadharun min sufrah. Waktu Nabi jumpa dia tu ada wadhar. Wadhar ni satu spot, satu tumpuk daripada sufrah, daripada wangi-wangian perempuan pakai ni, kumkuma apa semua ni, sufrah dia panggil. Nampak bekas tu di baju dia. So, dalam masyarakat Arab pada ketika itu, pakai wangi-wangian kalau nampak color kuning terang tu, itu perempuan saja. Laki-laki tak boleh lagu tu. Laki-laki dia pakai wangi-wangian yang tidak berwarna tetapi wangi. Orang perempuan dia pakai wangi-wangian yang kurang wangi tetapi berwarna. Ha, dia macam tu. Tajuk ni kita baca di Masjid Negeri Pulau Pinang. Tajuk ni. Bila Nabi jumpa Abdul Rahman bin Auf, mata Nabi sudah usyar ke baju dia. Nabi ni dia very observant. Dia cukup perhati benda-benda ni. Sahabat suka hati, sahabat susah hati, sahabat. Nabi ni dia cukup perasan benda ni. Bila jumpa Abdul Rahman bin Auf, dia kata, wa alaihi wadharun min sufrah. Ada tumpuk kuning di baju dia. Nabi tengok, eh, setahu aku dia ni tak nikah ni. Ni baju tumpuk kuning ni, ni perempuan punya. Ni cerita naikup mana dia ni. Begitu cerita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahyam ya Abdul Rahman. Nabi kata ke dia, apa habak wahai Abdul Rahman, mata ada pati tumpuk tu. Qala Abdul Rahman, ya Rasulullah, tazawwajtum ra'atan minal ansar. Dia tahu dah, Nabi duk fati tu dia tahu dah. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah menikah sebenarnya dengan satu perempuan ansar Madinah. Saya menikah dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama suqta fiha. Nabi kata, berapa mahar, berapa mas kawin yang kau bayar masa menikah ni? Faqala waznan nawatin min zahab. Dia kata, aku bayar mahar mas biji, perhiasan mas biji, macam biji pantai sebiji itu sebagai mahar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awlin walau bisha. Nabi kata, Abdul Rahman, lain kali kalau menikah buatlah penuhi. Nabi kata, walau bisha, walaupun seekor kambing semelek pun tak apa dah. Nabi kata, jangan buat sengah-sengah dulu ni, orang nanti ingat macam-macam. Hadis ni juga menjadi dalil kepada kalau menikah kena kenuri. Tak suruh besar-besar, just satu kenuri dengan tujuan nak acknowledge, nak bagi tahu kepada masyarakat sekitar, kata ini orang sudah kahwin, supaya tidak jadi fitnah di kemudian hari. Dan Nabi kata kepada Abdul Rahman bin Auf, wahai Abdul Rahman, awlin walau bisyatin, buatlah kenuri walaupun dengan seekor kambing. Syah kan kita dah buat. Syah ni makna kambing. Jangan diubah nama anak kita Ismail Syah ke apa, di kahut. Ya, kambing namanya. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dua hadis yang kita baca ni, kalau kita nak simpulkan apa dia, Islam tidak larang orang Islam jadi kaya. Satu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau orang Islam semua pun miskin, susah kita. Hari ini dengan sorak derma ni tak boleh tahan tuan-tuan. Sorak derma ni, kita duk bagi, tapi dalam duk bagi tu macam nak lari. Ni sorak derma duk main ni. Mahat tahfiz saja ni tak tahu merata kumpul, merata curuk tempat mahat tahfiz. Anak yatim ni tak tahu nak abah, merata tempat anak yatim duk ada. Betul tak betul tu tak usah sembang. Yang nak sembangnya sorak duk main minta derma ni. Nak buat sekolah, saya lagi nak buat asrama, saya lagi nak buat sekolah ambil ayah semayang, saya lagi. Ada saja benda. Tuan-tuan boleh bayang dah, aku semua pekat miskin orang Islam ni. Apa nak jadi dengan kita ni? Maka perlu ada orang Islam yang kaya. Dan kalau boleh biar semua kaya. Kaya tidak dilarang oleh Islam. Cuma dia bagi dua benda. Apa dia? Pastikan masuk keluar itu dengan jalan yang elok, halal. Pendapatan dan perbelanjaan itu halal. Dan yang kedua, biarlah digunakan untuk nak membangunkan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kedua, daripada hadis yang kita baca ni, dapat kita buat kesimpulan apa dia? Susah bagi orang kaya di hari akhirat esok. Walaupun dia akan masuk syurga, tetapi setelah melalui saringan pemeriksaan dan hisab yang sangat membebankan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2 muka surat 135. Muka surat 135 bab fi nashril asabi' inda takbir. Itu bab yang datang pada menyatakan jarangkan jari pada waktu mengangkat takbiratul ihram. Dia nak abang kata bila takbir tu jari itu seelok-eloknya dijarangkan. Gitu. Ketahuilah saudaraku, adalah satu orang itu apabila angkat takbir sembahyang, maka sunat baginya mengangkat tangan membetuli bahunya dan jarinya itu direnggangkan. Sekali lagi dia cerita detail kaifiatnya. Dan biarlah tapak tangan itu terbuka menghadap ke kiblat. Bila angkat tangan takbir tu, jangan lagu satu macam lagu tu. Tu dia panggil rimau nak lompat. Itu bukan takbir. Takbir dia kata angkat, biar tapak tangan jari direnggangkan dan tapak tangan menghadap kiblat. Dia kata itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan Nabi memperbuat angkat tangan itu dengan menjarangkan jari yang demikian itu. Hadis yang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah nashara asabi'ah. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bila angkat takbir bagi sembahyang menjarang ia akan segala jarinya, yakni pada masa angkat tangannya membetuli bahunya itu. Nabi bila angkat takbir jarinya dijarangkan. Bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan. Dan sesungguhnya meriwayatkan oleh ketiadaan seorang akan ini hadis. Ramai sahabat riwayatkan hadis kata Nabi bila takbir jari direnggangkan. Satu. Baik, satu lagi hadis yang lebih asah daripada yang di atas itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi shalah rafa'a yadayhi madda. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila nak sembahyang mengangkat dia akan tangannya tegak, segala jarinya menghala ke langit, jari terpacak naik ke langit dengan tiada merenggangkan dia. Ini pula satu hadis pula kata madda, dia kata jari tak direnggangkan dan adalah angkatnya itu membetuli dua bahunya. Dan Nabi bila angkat membetuli dua bahu. Okey. Tapak tangan menghadap kiblat, jari terpacak naik ke atas. Begitu. Dalam syarah yang lebih panjang dia kata ibu jari bertentang dengan bawah telinga. Manakala ujung jari sampai di pucuk telinga, dia kata. Begitu. Okey. Baik. Kata At-Tirmizi, hadis ini lebih asah daripada hadis yang mula tadi. Iaitu hadis yang menyebut renggang jari. Kerana adalah rawi kepada hadis renggang jari itu salah pada riwayatnya. Ini cerita di kalangan ulama hadis. Tentu akan jumpa benda ni bila mendalami ilmu hadis. Bila kita mendalami ilmu hadis, kita jumpa. Hadis yang Imam At-Tirmizi kata hasan, ulama hadis yang mutaakhir Nasiruddin Al-Albani, dia kata dhaif. Mai jumpa pula satu hadis yang Imam At-Tirmizi kata hadis itu dhaif. Dia mai pula Al-Albani, dia kata apa? Dia kata sahih pula. Ini perselisihan yang berlaku di kalangan ulama hadis. Hasil daripada mereka menyelidik hadis itu. Ada beberapa benda yang mereka dapat yang mereka bawa kepada kesimpulan taraf hadis itu sekian-sekian. Yang itu bukan kerja kita, kita baca hadis saja. Yang itu tinggal kerja itu kat mereka. Mereka ahli di dalam bidang hadis. Begitu. Baik, masalah dia kata mengangkat tangan waktu takbir itu apa hukumnya? Angkat masa takbir itu, angkat tangan itu apa hukum dia? Bukan kata Allahu Akbar. Allahu Akbar itu lain, angkat tangan itu lain. Nah, yang dia nak bincang ni dia kata angkat tangan tu. Apa hukum angkat tangan ketika takbir? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, telah ijma' sekalian umat atas mengatakan sunat. mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram. Angkat tangan tu sunat. Kalau kita pilih untuk tak angkat tangan, sembahyang sah tak? Sah. Jadi kita cerita dengan kuliah lepas, kita pergi di Mekah, di Madinah, jumpa lah kepelbagaian ini. Kan? Kita duduk sebelah dia, tengok dia lagu duduk relax, lagu tu ya. Kita ni dah duduk kiam dah, lagu duduk pelin tengok dia, ni bila nak takbir ni, duduk khalid apa tu, angan-angan apa. Imam Allah buat berokok, tengok dia rokok. Rupanya dia semayang dah. Tangan tak angkat, tak kiam, tak apa, lagu duduk relax macam tu. Ada mazhab yang mengatakan tak perlu angkat tangan. Dalam mazhab Syafi'i, dia tak kata wajib. Dia kata sunat. Kalau nak angkat, sunat. Angkat itu lebih baik. Tak lagi dia dibincang pasal apa angkat pula. Okay, baik. Maka kata Imam Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu disunatkan mengangkat kedua tangan juga pada waktu rukuk dan pada waktu bangkit daripadanya. Imam Syafi'i kata bukan masa takbiratul ihram saja, bahkan masa nak rukuk sekali lagi. Sesemayang Allahu Akbar, habis baca Fatihah, habis baca surah, nak rukuk. Nak rukuk tu Imam Syafi'i kata angkat lagi Allahu Akbar baru rukuk. Imam Syafi'i kata apa? Bangkit daripada rukuk, sami' Allahu liman hamidah, angkat lagi. Jadi Imam Syafi'i dia kata, dan ialah riwayat daripada Imam Malik, dan bagi Syafi'i satu qaul bahawasanya disunatkan angkat kedua tangan itu pada tempat yang akhir, iaitu yang keempat, iaitu apabila bangun daripada membaca tasyahud yang pertama. So Imam Syafi'i dia empat kali angkat tangan. Bila kita nak semayang, mula-mula takbiratul ihram, Allahu Akbar, satu. Nak rukuk sekali lagi, Allahu Akbar, rukuk, dua. Bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, tiga. Sekali lagi ni, selepas tahiyat awal, nak bangkit. Bangkit daripada tahiyat awal itu, Allahu Akbar, sunat lagi sekali angkat tangan. Imam Syafi'i, dia kata berapa tempat disunatkan angkat tangan? Empat tempat. Satu takbiratul ihram, dan tiga lagi hak tadi kita sebut. Tuan-tuan, mazhab besar, mazhab ada banyak. Mazhab ada banyak. Mazhab yang besar ialah apa dia? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Berdasarkan seniority, hak paling tua, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Ini empat mazhab yang dipanggil mu'tabar. Ada lagi mazhab lain yang mereka ni tak berkembang, cuma menjadi mazhab di tempat-tempat, di kelompok-kelompok yang kecil. Di antaranya apa dia? Mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Kita baca, kita jumpa. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, dia juga ulama mazhab, tapi mazhab kecil yang tidak popular. Dan ada beberapa mazhab-mazhab lain lagi yang dia ni menjadi ulama yang mujtahid di tempat dia, dan ada orang ikut dia. Dia menjadi imam mazhab, tetapi mazhab kecil yang tidak popular. Nampak? Imam Syafi'i ni kita kena kenal. Kalau tidak, saya lagi takut juga ada di kalangan kita hari ni bila sebut Imam Syafi'i ni dia berasa macam betul Imam Syafi'i itu manusia. Manusia maksudnya ada buat salah. Tapi jangan kita ingat Imam Syafi'i ini macam PE kawan kita. Itu nak kena peringat. Takut kadang-kadang dengar kawan-kawan bercakap ni, kadang-kadang dia kenal kadang Imam Syafi'i ini. Sampai nada dia bercakap tu macam memperkecil-kecilkan Imam Syafi'i. Jangan macam tu. Siapa Imam Syafi'i ini tuan-tuan? Nama Muhammad bin Idris, nama dia. Tapi lebih dikenali dengan nama Imam Syafi'i. Nama tuan dia yang keberapa ni? Syafi'i. Keturunan Arab Quraisy, keturunan Nabi. Ni yang kata Imam Syafi'i, keturunan Nabi. Bahkan mai daripada susun galur ni. Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdu Manaf. Tu Nabi punya ancestor. Nabi punya keturunan. Abdul Muttalib kita selalu dengar. Siapa dia ni? Tuan Nabi. Imam Asy-Syafi'i mai daripada susun galor itu. Nabi Muhammad ni bani apa? Bani Hashim. Bani apa? Bani Abdul Muttalib. Bani apa? Bani Abdu Manaf. Itulah keturunan Imam Asy-Syafi'i. Jangan ingat dia ni apa. Jangan. Beranak di Gaza, di wilayah bergolak Palestin pada hari ini. Dan ada riwayat kata hari Imam Syafi'i beranak hari itu juga, pada hari yang sama Imam Abu Hanifah mati. Dia pergi bertindih hari. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi ni, Imam Abu Hanifah ni mati pasal apa tuan-tuan? Pasal dia racun. Mati pasal dia racun oleh khalifah yang memerintah pada zaman dia, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kalau kita dulu mengaji sejarah Islam di sekolah SPM, STPM, kita jumpa ni Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia yang bertanggungjawab meracun Imam Abu Hanifah sampai mati. Dipanggil Imam Abu Hanifah nak suruh jadi hakim. Imam Abu Hanifah tak mau. Dia kata dia tak layak. Khalifah kata kalau hang tak layak, siapa yang layak? Dia kata itu tak tahulah. Dia kata tapi dia rasa dia tak layak, dia tak mau. Kerana tak mau jawatan, dia dipenjarakan. Dalam penjara dipaksa lagi, suruh ubah keputusan, suruh ubah pendirian, suruh terima jawatan hakim. Dia tak mau juga. Khalifah kata hantar racun. Buat dalam makanan, dia makan-makan, mati. Sebelum mati, sujud. Mati dalam sujud. Tuh. Kita nak cerita Imam Syafi'i. Tapi nak cerita Imam Syafi'i ni, dia main Imam Hanafi ni. Nak hebat kata apa tuan-tuan? Empat-empat mazhab ni hebat-hebat imam dia. Jangan pengikut kepada salah satu mazhab memandang rendah kepada imam mazhab lain. Kita nak abang yang tu. Adab tu kena jaga. Jangan kerana kita mazhab Syafi'i, kita nak condemn orang lain. Jangan kerana kita suka, rasa selesa dengan pendapat satu orang lain, kita nak hina Imam Syafi'i. Tak boleh. Mereka ni hebat. Tidak ada orang seumpama mereka ni hari ini. Umur 9 tahun sudah hafaz Quran. Kitab Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab Al-Muwatta dihafaz oleh Imam Syafi'i ini word by word. Kita surah Sajdah dah lupa lagi. Dia bukan setakat Quran, bukan setakat hadis ni, ribuan hadis dia apa dah? Kitab tok guru dia Imam Malik dia apa? Imam Malik ni pada masa tu menjadi mufti di Madinah. Imam Syafi'i naik kenderaan pi jumpa Imam Malik di Madinah dan belajar daripada Imam Malik 8 bulan. Hebatnya Imam Syafi'i ini umur 15 sudah dibenarkan mengajar di Masjid Haram. Umur 15, kalau anak kita lah ni bersubah tak pun nak elok lagi. Imam Syafi'i umur 15 sudah dibenarkan mengajar di Al-Masjidil Haram. Dan pada ketika dia umur 15, guru dia percaya kat dia, membenarkan dia mengeluarkan fatwa di Al-Masjidil Haram. Bukan sekat mengajar dah, fatwa. Dia dibenarkan oleh guru dia untuk berfatwa di Masjid Haram. Kalau tak sambung lagi cerita Imam Syafi'i, dia pun kita takut dah. Setakat tu pun kita takut dah. Yang selama ni kita dah kata Imam Syafi'i pun Imam Syafi'i. Setakat tu dengar pun kita tahu dah dia siapa. Hebatnya dia di dalam bahasa Arab ni, sampai satu ketika guru bahasa Arab dia nama Mas'ab. Bukan Mus'ab, Mas'ab. Dia belajar bahasa Arab sastra ni daripada guru ni yang nama Mas'ab. Satu hari di tempat dia buat pertandingan karang syair, guru dia masuk, dia tak mau masuk. Kawan-kawan duk suruh dia masuk, dia tak mau masuk. Pasal apa? Pasal guru dia masuk. Dia kata masuk bila bukan ada apa menang kalah ni, saja nak test kita punya kemahiran. Akhirnya dia masuk, dia menang. Guru dia kalah. Kalau hari ini kita kata, kita kata budak brilliant. Budak genius. Ni Imam Syafi'i ni. Dia satu pelajar yang brilliant, yang genius. Dia menguasai setiap bidang yang dia masuk ni cukup hebat. Sehingga keluar ni komen-komen daripada ulama besar tentang dia. Imam Malik yang pernah menjadi guru dia selama 8 bulan di Madinah. Imam Malik yang pada masa itu menjadi mufti di Madinah. Imam Malik kata apa? Bila diminta dia bagi komen tentang Imam Syafi'i ini. Dia kata tidak akan ada lagi orang berketurunan Quraisy yang lebih alim daripada Syafi'i. Itu satu endorsement, satu pengesahan, cop mohor daripada Imam Malik. Dia tahu ni Imam Syafi'i punya kehebatan macam mana. Dia kata, saya carilah dalam Quraisy tidak akan ada satu orang yang lebih baik daripada Syafi'i ini. Dia cukup alim. Imam Ahmad bin Hanbal, bawah pada dia. Belajar daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal di dalam bidang hadis ni. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Dia kata Imam Syafi'i, dia kata umpama matahari bagi dunia ni. Tidak ada dia, gelap dunia ni. Imam Ahmad bin Hanbal ni yang terkenal ulama hadis, ahli hadis yang hebat ni. Dia kata Imam Syafi'i umpama matahari bagi dunia ni. Tidak ada dia, gelaplah dunia ni. Dia kata, aku belajar hadis, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Aku belajar hadis, sehinggalah aku belajar hadis daripada Imam Syafi'i. Baru aku faham tentang hadis, dia kata. Guru ni macam-macam tuan-tuan. Saya ada kawan seorang, saya duduk mengaji tu. Mengaji sekolah Arab. Sampai pergi kuliah Islam ni, duduk tak faham bahasa Arab ni, duduk tak faham. Baik, saya boleh lepas lah. Lepas tu masa duduk berlatih soalan, main leguna nak jawab, leguna main leguna nak jawab. Ulah, boleh. Boleh lepas. Pun boleh lepas. Tapi tak faham. Bila lagi bahasa Arab tak ada bari, tak boleh baca. Tenggelam punca habis pun, tak tahu ni mana fa'il, mana maf'ul, yang mana khabar, yang mana hal, main kok mana, ni apa. Pening. Sampailah dia masuk universiti. Dalam pada duk tak hati, tak hati tu. SPM pun boleh pergi. Masuk universiti. Masuk fakulti Islam. Di universiti baru dia faham. Ish, dia kata aku mengaji bahasa Arab daripada ibtidai. Daripada tadika lu ni. Dia kata aku mengaji sampai peringkat tanawi. Peringkat menengah ni. Dia kata ni baru aku faham. Dia kata baru aku kerti bahasa Arab ni. Dia kata. Nak kata benak ke ataupun guru tu. Ada setengah guru dia pandai method, dia pandai kaedah mengajar. Benda yang sama bagi dua orang ajar, hak seorang ajar ni blur semua tak nampak apa. Mai hak seorang lagi ajar yang tu juga nampak sebiji-sebiji. Kaedah yang dia gunakan tu angkat hati semua orang yang belajar. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata aku mengaji hadis daripada ramai orang. Bila aku mengaji hadis daripada Imam Syafi'i, baru aku faham tentang ilmu hadis ni. Dan dia kata apa? Setiap ahli hadis yang ada, dia kata terhutang budi kepada Imam Syafi'i. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua dinukilkan di dalam kitab-kitab. Komen-komen daripada ulama yang besar-besar ini. Jadi jangan-jangan duk bercakap, lu nak cakap tu malu ke diri sendiri dulu. Kita tahu siapa orang yang kita nak komen ni. Kita tahu kita siapa, bukan bandingan kita dengan dia. Tak ada tempat kita nak duk tepi dia pun tak layak. Baik. So Imam Syafi'i dalam bab takbir ini dia kata ada empat. Nak abang yang tu aja. Tapi kita risau Imam Syafi'i itu kena bagi tahu, bagi nampak bahawa kita tahu. Bila kata-kata Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i itu siapa. Baru dia main respect dekat Imam Syafi'i. Dia kata empat-empat, takbiratul ihram, kemudian takbir nak rokok, takbir bangkit daripada rokok, dan bangkit daripada tahiyat awal. Empat kali dia kata disunatkan angkat takbir. Dan di bawah tu dia bawa main segala khilaf-khilaf yang berbagai-bagai, dia saja tak mau baca. Baca tadi, tuan-tuan di short balik wire, dia sepang api balik, habis ada abang ni, dia jadi kalut balik. Pasal apa? Dalam bab fiqh ni satu bab dia bawa mai kata-kata 10 pendapat. Dah lain. Nak balik sekali tak berhenti berapa kali yang takbir tu tak tahu. Tak tahu. Kan? Jadi hak mana yang dia nak mai sabut kita langkah Allah. Kalau tengok di penggal lagi satu tu masalah dia kata mengangkat tangan waktu takbir itu bagaimana kaifiatnya. Yang kata angkat takbir tu macam mana? Kata Imam Nawawi. Dan ada pun bermula sifat mengangkat dua tangan itu, maka yang masyhur daripada mazhab kita dan mazhab jamahir, maksudnya jumhur, majoriti ulama, iaitu bahawa diangkat dua tangan membetuli dua bahu. Bahu kita, tangan kita duduk membetuli dua bahu, dia kata. Dengan sekira-kira membetuli ataupun bertentangan ujung jari akan pucuk telinga. Ini dalam mazhab Syafi'i. Angkat tangan tu membetuli bahu dan ujung jari sama dengan ujung atas telinga, dia kata. Begitu. Dan dua ibu jari membetuli cuping telinga yang di bawah ni. Begitu. Ni kalau kelas tadi tu apakah saya buat dah? Tuan-tuan cuba buat tengok angkat-angkat tu. Sebab ni kedai ni kelas dewasa. Okey. Bayang-bayang lepas tu tak lagi sebelum naik motor baru try buat tengok macam mana. Dia kata dan dua tapak tangan itu bertentangan dengan dua bahu. Tapak tangan ni dua bertentang dengan bahu kita. Macam tu. Pasal apa dia habak in detail. Secara terperinci. Pasal apa? Pasal tuan-tuan tengok takbir ini dia gaya bebas banyak. Dan gaya bebas banyak. Yang tarik belakang wadah dia nak panggil main khosyuk tu. Kan? Dia nak panggil main khosyuk tu. Kita tengok takut. Kan? Ya, dengan ada ketak-ketak wadah yang di banyak tempat boleh tengok macam-macam cara. Cuma Imam Syafi'i nak abang lagu tu aja, tak ada susah apa pun. Dia kata tapak tangan mau buka, jari mau renggang, dia kata bertentang dengan bau, tak mau tinggi tak mau rendah, bertentang dengan bau ibu jari dengan bawah ni, atas dengan ujung atas telinga. Dia kata macam tu ya. Allahu akbar, cukup cantik. Dia kata sudah simple aja. Baik, kemudian masalah dia kata mengangkat tangan beserta takbir atau bagaimana? Ni nak angkat ni pula ni di lagu mana? Angkat dulu ke baru bunyi Allahu Akbar? Ni pun satu bab pula. Ataupun masa nak mula naik bunyilah Allahu Akbar. Macam mana? Macam mana? Kan? Yang ni pun gaya bebas, ada banyak. Ada yang si sambil duduk jalan lagu duduk angkat dah. Itu pun satu style. Yang bukan style Nabi suruh, bukan style Imam Syafi'i, bukan style, itu style tersendiri. Dia bagi. Sambil duduk jalan main si lagu tu. Biar style. Kan? Ada yang angkat dah. Suara apa tak bunyi lagi. Satu kiam, Allahu Akbar. Baru bunyi lagu tu pun ada. Dan semua tu ni kalau tuan-tuan baca masalah yang 277 ni, dia sebut semua style tu. Semua style tu disebutkan. Ada yang mula angkat Allahu Akbar, tak turun lagi. Wa Akbar dah, tak turun lagi, baru turun. Ada yang Allahu Akbar sekali. Ada yang Allah, dah turun lah. Doa Allah, tak habis lagi. Wa Akbar pun ada. Baik, tuan-tuan turun di bawah tu, baris yang keempat, yang kelima daripada bawah. Kita ambil hak lastnya saja. Dia kata apa? Ialah yang lebih hafah. Dia kata hak ni saja. Apa dia? Dimulakan mengangkat serta permulaan mengucap takbir. Masa nak angkat tu Allah bunyi sekali lah. Itu yang lebih Allah. Dan tiada sunat pada kesudahannya. Masa angkat Allahu Akbar, tak apa, baru turun tak apa. Dia tak perlu sentak. Tapi masa nak naik bunyi, dia kata Allahu Akbar, itu baru turun tak apa. Ataupun Allahu Akbar sama tu pun tak apa. Yang pentingnya dia kata apa? Masa angkat tu bunyi Allahu Akbar baru turun tak apa. Ataupun Allahu Akbar sama-sama pun tak apa. Dia kata yang kelima yang lebih asah, mana yang lebih sahih sekali, apa dia? Dimulakan mengangkat serta permulaan ucap takbir serentak masa angkat Allah tu masa tu. Dan tidak sunat pada kesudahannya. Kesudahan tak perlu serentak. Kalau serentak pun tak apa, tak serentak pun tak apa. Cuma masa angkat tu bagi bunyi serentak. Itu yang asah. hal lain tu macam-macam cara. Kalau kita buat macam cara lain, sah tak semayang kita? Sah. Cuma dia panggil apa? Gaya bebas. Yang dua ya. Ingat. Yang pentingnya apa? Jangan tak semayang. Yang tu yang paling penting. Baik. Habis. Maka jika selesai daripada takbir itu dahulu daripada sempurna angkat tangan ataupun sempurna takbir dahulu daripada selesai angkat tangan, hendaklah sempurnakan dayang baki. Dan jika selesai daripada keduanya oleh letak tangan, padahal tidak berkekalan angkatnya sekalipun tak apa. Dia kata itu bukan satu benda yang disikit beratkan sangat. Contoh tengok muka sebelah. Masalah mengangkat tangan kudung waktu takbir. Ha. Ini pecahan kepada perbincangan masalah fiqh. Kalau kawan ni tangan tak ada, tangan dia dua-dua kudung, okay, dia ni nak kena takbir ke tak? Jari tak ada. Kata Imam Nawawi, dan jikalau adalah satu orang itu kudung dua-dua tangannya tentang pergelangan tangannya, kudung betul-betul di pergelangan tangan, ataupun kudung salah satu daripada keduanya, sebelah ada kudung, sebelah ada, macam mana dia ni? Kata Imam Nawawi, nescaya diangkat lengan yang baki. Tapak tangan tak ada, hak mana ada angkat. Lagu tu aja. Kan? Tak ada. Di atas ni tak ada. Jangan kata aku jari tak ada, dia tak boleh angkat. Angkat hak mana ada. Kalau yang ada daripada pergelangan tangan sampai siku, maka angkat yang tu saja. Dia kata, itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nescaya diangkat lengan yang baki, dan jika kudung lengan sampai ke siku, dia ni lagi teruk, bukan setakat ni lah, sampai tahun ni tak ada, tinggal setakat ni je ni, tinggal ni, dia panggil apa ni, wing apa, wing kanan wing kiri lah yang ada ni. Nescaya diangkat kucing-kucingnya, ni dia panggil kucing-kucing. Pasal dia panggil kucing-kucing, sebab dulu budak-budak dia suka duk tarik dia bagi naik anak kucing tu. Maka tu dipanggil kucing-kucing. Dia kata. Kucing tak pilih dia budak tak. Kan? Dulu budak-budak dia dulu ni tarik. Tarik naik seperti dia kata anak kucing tu lah. Kucing-kucing. Baik. So dia kata kalau dia ni sampai-sampai ke siku. Tak ada tangan dia kudung ni, accident terkatik mesin getah ke apa-apa dulu ni. Kena kerat sampai cakap tu. Maka diangkat kucing-kucingnya. Takkan mana ada angkat sebagai nak tunjuk apa? Kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tu sebagai tanda respect dan membesarkan Allah. Dan macam polis, cara respect dia macam mana? Habis, lalu tu. Macam askar, cara respect dia macam mana? Lalu tu. Bukan sobat. Polis dia lalu tu. Askar dia lalu tu. Pasal apa? Tanya dia apa? Tapi itu tanda apa? Tanda respect. Okey. Jadi kita dengan Allah kalau nak dikiaskan, respect kita dengan Allah macam tu. Tanda kita respect dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian mengangkat tangan dan tapak tangan menghadap kiblat pada waktu takbir. Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, dan disunatkan bahawa adalah tapak tangan ke arah kiblat pada waktu mengangkat takbiratul ihram itu, dan bahawasanya dibukai akan dia keduanya. Bila angkat tu, tapak tangan ke arah kiblat dan dibukakan dia, dan bahawa direnggangkan di antara segala jarinya akan sebagai renggang yang pertengahan, agak-agak renggang saja, jangan sampai besar sangat. Dia kata agak renggang, tak mau rapat lah, maksudnya tak mau rapat begitu. Dan jikalau tertinggal mengangkat tangan sehingga datang dengan setengah takbir, maka bolehlah diangkat keduanya pada baki yang lagi satu. Ni orang teralih lupa. Dia pergi nak sembahyang, dia teralih. Dia terlupa nak angkat tangan. Dia pergi Allahu Akbar, tak angkat lagi. Dia teralih. Ataupun tengah dia kata Allah, aku tak angkat, baru angkat. Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Diangkat keduanya pada yang baki lagi. Lagi dua ada Allahu Akbar tu angkat. Dia kata. Dan jika lah ditinggalkan sehingga habis takbir, maka tiadalah boleh lagi diangkat keduanya kemudian daripadanya. Ha. Sampai dah habis dah Allahu Akbar, habis dah. Dah habis baca iftitah dah, baru tanya, tadi aku tak angkat tangan, baru duduk gawang balik pula. Tak payah. Dia kata. Itu sudah terlepas. Maka janganlah pula seorang yang mengucap takbir itu dipendekkan dia sekira-kira sampai tiada dapat direti. ni lafaz Allahu Akbar tu pula dia kata nak kena panjang ke pendek. Yang tu pun dia bincang juga. Kan ada setengah orang dia panjang, dia nak karang satu-satu, dia nak buat karangan. Allah saja aku semayang fardu Aisyah 4 rakaat ikut imam yakni makmum, kerana Allah panjang dan ikut imam yakni makmum berarti kerana panjang lah. Adakah sampai macam tu? Dia kata kita takbir ni nak sebut Allahu Akbar tu sampai panjang lagu tu, ataupun terlampau pendek sampai orang pun tak tahu dia takbir tak lagi Allah itu. Makmum belakang ni duduk tunggu dia awak tu, imam tak takbir-takbir lagi, kata Allahu Akbar, rokok dah mereka baru duduk takbir. Pasal apa? Terlampau pendek nak tunjuk champion betapa cepatnya lintasan dia tu. Allahu Akbar. Baik, ni nak dia bincang. Dia kata macam mana pula, dia kata kalau macam jika seorang itu mengucap takbir itu dipendekkan sangat sekira-kira sampai tak dapat direti oleh orang, dan janganlah pula melampau-lampau panjang sampai meleret-leret. Apapun Islam ni dia ambil yang pertengahan. Sampai nak tunjuk champion cepat sangat pun tak mau, sampai meleret-leret panjang tak habis-habis pun tak mau. Bahkan ucapkanlah dengan terang sahaja, bagi bunyi clear, Allahu Akbar. Clear. Tapi Mekah Madinah tu, tu imam hari jadi imam tu pendek je. Tapi taklah pendek sampai terkejut kita. Just man. Hak tu bunyi panjang ni Tok Bilal dia ni. Imam tu sendiri kita dengar daripada mikrofon dia ni, Allahu Akbar. Habis. Tok Bilal lah riau ni. Allah macam tu yang kata Mekah tu dan tu lah. Tapi hati imam tu dia pendek saja. Itu yang disuruh, dia kata walaupun dalam mazhab Syafi'i dia suruh begitu. Baik, kata Nawawi padanya dua wajah, bermula yang asah pada keduanya ialah dipendekkan. Ha, tak mau panjang sangat Imam Nawawi kata dalam mazhab Syafi'i, pendek saja, just nice. Meletakkan tangan di bawah dada ataupun letak di mana ni, lepas dah Allahu Akbar, nak letak atas ni ke, nak letak sini ke, nak letak macam mana, macam mukadimah yang kita baca 2 bulan lepas ini tajuk perbincangannya, yang ni nak letak di mana tu. Selepas daripada takbiratul ihram tu, kita nak letak tangan kita di mana, yakni kemudian daripada takbir. Kata Imam Nawawi, apabila meletak seseorang yang sembahyang itu akan tangannya kemudian daripada takbir, hendaklah letakkan kedua-dua tangannya di bawah dada, atas daripada pusat. Ini mazhab Syafi'i. Bawah pada dada, atas pada pusat. Letak di situ, dia kata. Dan inilah mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama. Dan kata Imam Abu Hanifah, dan setengah daripada ashab Syafi'i, letak bawah pusat. Kan yang kita cerita dalam 2 bulan lepas, kita kata apa? Tok Buah Haji Hadi, dia kalau semayang, dia qiyam di atas ni. Kalau tuan-tuan rajin untuk tengok gambar, dia semayang, dia letak di atas. Kalau Tok Buah ni Aziz, dia letak bawah pada pusat. Kan? Dua-dua tu ada cerita dia. Ada fahaman dia daripada hak dia duk belajar. Ha? Macam kita duk belajar ni, macam tu cerita dia. Okay? So yang kata letak di bawah pusat ni, siapa punya pendapat? Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Itu sebab tuan-tuan pergi di apa? Di Kuala Lumpur, mesti India. Di India, Kuala Lumpur. Semua tangan duduk londeh bawah gitu. Pasal mereka Hanafi. Mereka mazhab Hanafi. Mereka belajar daripada guru mazhab Hanafi. Guru mereka abang gitu. Tangan kiam bawah pada pusat. Okey? Tok Buni Aziz, dia mengaji ijazah pertama dia di India. Jadi apa yang dia dapat di sana mungkin itu yang melekat dalam amalan dia, mungkin. Tanya dia kalau kita boleh tahu jawapan tepat dia apa. Tapi yang kita tengok dalam gambar begitu. Nah, baik. Jadi dua-dua tu ada cerita dia. Dia kata, kata Abu Hanifah dan sebahagian mazhab Syafi'i letak bawah pusat. Dan bermula kaul yang asah bahawasanya apabila diturunkan kedua tangan itu, hendaklah diturunkan dengan lemah lembut, taruh di bawah dada sahaja. Takbir Allahu Akbar turun tu dia kata biar lemah lembut, slow motion. Ada yang turun macam satu karate turun pun ada, sama dia turun agak biasa dengan lemah lembut dan slow motion, dia kata. Kemudian letakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan kata fil, lepaskan dia dan hunjukkan dia lurus pada masa turun itu. Kemudian mulalah pula mengangkat keduanya. Ini pun ada satu qil, ada satu pendapat kata macam mana? Allahu Akbar, turun lurus dulu baru naik balik qiyam. Rupanya ada pendapat di kalangan ulama kata begitu tu. Tentang biasa jumpa ada orang macam ni. Ha, dia geng ni. Geng kata fil ni. Dan kata fil. Ha, dia lagu tu. Kan? Allahu Akbar, turun dulu, relax ni eh. Naik balik lagu tu. Kita duduk sebelah dia lagu duduk terkejut lagu tu. Apa dia ni? Lagu turun eh, naik balik lagu tu pula. Rupanya dia ambil yang ni. Dan kata fil, lepaskan. Lepas berada takbiratul ihram tu, lepaskan tangan, unjuk ke bawah lurus. Kemudian naik balik letak di bawah dada. Dia kata. Itu juga satu pendapat. Masalah dia kata mengangkat tangan waktu takbir itu apa hikmah dia? Apa hikmah di sebalik disuruh angkat tangan masa takbiratul ihram ni? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan telah bersalah-salahan ibarat ulama pada hikmah angkat tangan pada waktu takbir itu. Kata Imam Syafi'i radiyallahu anhu, memperbuat dia kerana membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, kita kata tadi. Macam polis tabik, macam askar tabik, macam apa tabik. Kita macam tabik Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan Allah dengan angkat tangan itu. Itu satu. Kata Imam Syafi'i, angkat tangan itu membesarkan Allah. Dan menurut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu pasal apa? Pasal Nabi buat lagu itu. Maka kita buat lagu itu. Itu yang paling kejap sekali jawapan, yang paling ukur sekali apa dia? Pasal apa yang takbir angkat tangan? Pasal Nabi takbir, Nabi angkat tangan. Maka aku buat macam Nabi buat. Hikmah dia apa dia? Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata orang lain, diperbuat yang demikian itu menunjukkan merendah diri dan menyerah tubuh, badan dan nyawa. Serendah, serendah. Kan? Bila apa nama, di akhir pertempuran dalam perang, kalau kalah, serenda. Serenda ni macam mana? Angkat tangan. Angkat tangan ni menunjuk kata kita serenda. Semayang ni kita takbir tu menunjuk kata kita serenda depan Tuhan. Itu satu pendapat. Dia kata. Kita menyerah diri kita kepada Tuhan. Ni aku serenda habis ni. Nyawa aku, badan aku, segala apa yang Tuhan bagi kat aku ni, aku serenda dekat Tuhan. Semayang ni. Ada satu pendapat kata, hikmah angkat tu adalah sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Allah. Dan menunjukkan kepada turut perintah Allah. Sebagaimana banding orang yang kena tawan. Dia kata macam orang yang kena tawan. Serendah angkat tangan. Adalah orang yang kena tawan itu tak kalah-kalahnya menyurung dia akan tangannya alamat menyerah diri. Maka demikianlah kita serah diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata dia. Demikianlah juga mengangkat tangan takbir itu kata qil isyarat kepada membesarkan barang yang dimasukkan padanya. Dan kata qil bermula yang demikian itu ialah mengisyaratkan kepada membuang ke belakang segala kerja dunia. Ada satu pendapat kata begitu. Allahu Akbar ni maksud kita buang habis apa yang ada dalam dunia ni. Yang ada kat kita apa dia? Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga satu pendapat. Yang pentingnya apa? Angkat tangan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Tuan-tuan tengok tajuk baru tu, fi fadli takbiratul ula, iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan takbir yang pertama. Ini kelebihan kita mai masjid awal, kita dapat takbir bersama dengan imam dalam takbir hak pertama. Satu sahabat tanya saya, "Oh ni ustaz, saya dengar ustaz tu abang itu ni apa? Takbir sama dengan imam ada kelebihan dia." Dia duk faham kata sama tu maksudnya imam Allah, kita pun Allah sama-sama. Imam akbar, kita buat akbar sama-sama, nak dapat sama. Saya kata bukan begitu. Bukan begitu. Maksudnya dapat takbir bersama dengan imam ni maksudnya takbiratul ihram imam tu kita ada dah pada masa tu. Itu maksudnya. Bukan sama maksudnya serentak tu, bukan begitu. Bahasa ni pun kadang jangan juga kita maklum lain. Dia jadi faham lebih lain. Kan? Satu cikgu sekolah marah budak sekolah. Pasal sekolah buat kelas, buat apa nama sembahyang Zuhur sebelum balik. pengetua buat satu peraturan di sekolah, dia kata semua pelajar sembahyang Zuhur dulu baru balik. Biasalah akan ada yang tak mau sembahyang eh. Dan dia sekolah mana pun ada. Bila dapat tangkap main dekat rusak dekat pengetua, pengetua ni marah. Mengetuk tahan ni orang nak suruh semayang pun susah. Perangai tak macam orang Islam. Itu perkataan mulut pengetua. Perangai tak macam orang Islam. Orang Islam sepatutnya bila suruh semayang, seronok nak semayang, nak dapat semayang berjemaah. Hang perangai tak macam orang Islam. Dia balik ke abang kapak dia, pengetua mengkafirkan dia. Tak kelut enggak? Tu perkataan tu. Perkataan ni hang perangai tak macam orang Islam. Tak macam orang Islam kata yang dia balik apa bapak dia, saya kata bapak pengetua mengkafirkan saya. Bapak dengar-dengar apa pengetua hang pun dia mengkafirkan hang. Mana kalau hang kata aku kata hang jadi saya banyak. Perkataan tu disalah fahami kan. Baik, tu yang maksud fi fadli takbiratul ula, kelebihan dapat takbir yang pertama bersama imam tu, bukan maksudnya serentak imam Allah kita pun Allah imam Allah kita pun, bukan macam tu. Maksudnya masa imam takbiratul ihram kita sudah ada sama dengan dia, kita dapat bersama dengan dia dalam rekaat yang pertama takbiratul ihram dia, kita doa dari sana. Tu maksudnya. Ketahuilah saudaraku, dikehendaki dengan takbir pertama itu ialah takbiratul ihram. Maka kelebihan takbiratul ihram itu dapat kebanyakannya dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis itu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atan." Itu dia yang Nabi kata. Maksudnya Nabi bersabda, siapa yang sembahyang kerana Allah, yakni kerana nak junjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kerana riak pada orang, supaya dikata orang kuat beribadat, kuat taat, warak dan sebagainya, dan bukan kerana apa-apa benda lain selain daripada kerana nak menurut perintah Allah jua, sembahyang selama 40 hari dan 40 malam dengan berjamaah pada segala waktunya, yang didapati jemaah itu pada tiap-tiap kali sembahyang akan takbir yang pertama, yakni takbiratul ihram, nescaya disuratkan Allah baginya dua kelepasan. Ya, dia nak abang dia guni aja. Dia nak abang siapa 40 hari 40 malam boleh sembahyang 5 waktu bersama dengan imam, dapat rakaat yang pertama sama dengan imam, dia akan dijanjikan dua kelepasan. Akan dijanjikan dua kelepasan. Apa dia? Yang pertamanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara'atun minan nar, iaitu kelepasan daripada api neraka. Ya. 40 hari sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari, dapat takbir yang pertama bersama dengan imam. 40 hari dia dapat. Sehari 5 waktu 40 hari dia kata. Siapa yang boleh buat benda macam tu, dua benda dia dapat. Satu, dijanjikan lepas daripada api neraka. Satu. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bara'atun minan nifaq, iaitu dapat lepas daripada sifat nifaq. Lepas daripada sifat munafik. Siapa boleh secara istiqamah dia konsisten di dalam melakukan ibadat ni, sembahyang fardu di masjid sama dengan imam tiap-tiap hari 5 waktu selama 40 hari, lepas api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna lil munafiqina alamatun. Inna lil munafiqina alamatin yu'rafuna biha tahiyyatuhum la'na wa ta'amuhum nubba wa ghanimatuhum ulul وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدْ إِلَّا حَجْرًا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَةِ إِلَّا دُبُرًا مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَأْلَفُونَ وَلَا يُؤْلَفُونَ خُشُبٌ بِالْلَيْلِ صَخْبٌ بِالنَّهَارِ وَقَلَ يَزِيدْ مَرَّةً صُخْبٌ بِالنَّهَارِ أو كما قال حديث رواية إمام أحمد. Ni dia nak abang sifat orang munafik. Hak kita selalu dengar sifat orang munafik ni bila janji dia bohong, bila ni hak ni hadis ni dia lain sikit. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata orang munafik ni dia ada tanda-tanda dia. Jadi kita mahu perhati ada tanda kat kita. Yu'rafuna biha, boleh kenal orang yang ada nifaq, ada munafik dalam hati. Yang pertama tahiyyatuhum la'nah. Oh. Dia bila jumpa perkataan hak terbit di mulut ni perkataan laknat. Jumpa lupa aram jadah dia. Dia butuh dia ni. Dia bila jumpa orang ni, tahiyyatuhum kita ni wa tahiyyatuhum salam. Kita ni bagi salam bila jumpa. Assalamualaikum. Ni dah. Orang munafik ni bila jumpa dia. Dah jengok. Itu tahiyyat dia. Itu sebutan dia. Ini tanda ada nifak dalam hati. Hati tak elok. Itu sebab dia keluar perkataan tak elok. Satu. Wa ta'amuhum nuhbah. Yang kedua, orang munafik ni apa dia? Makanan dia ni nuhbah. Makanan dia ni semua duit tak clear. Ataupun dalam bahasa ni, duit haram. Makanan dia ni, dia duk makan anak bini di rumah makan ni duit apa? Duit rasuah. Dia duk makan anak bini duk makan di rumah ni duit apa? Duit perai hubut. Dia ni duk makan duk minum anak bini di rumah makan duk minum ni duit apa? Duit under counter. Ini semua dia panggil nukbah dalam bahasa Arab. Nukbah. Duit tak cantik. Dua. Yang ketiga, wa ghanimatuhum ghulul. Keuntungan yang dia dapat semuanya ghulul, semuanya tipu. Untung yang dia dapat ni semua jalan dia jalan tipu. Tipu orang, kecoh orang, jadi broker tanah, makan duit tak elok. Nak jual tanah, bagi main cengkeram dulu, bagi main 10% dulu. Tanah harga 100 ribu, bagi main 10 ribu dulu. Bagi masakan sebulan, dalam sebulan kalau boleh bayar. Okey, kalau tak boleh bayar dalam masa sebulan, 10%, 10 ribu burn. Duit ni untung dia. Tapi untung itu ghulul. Itu dia anggap untung cara tipu. Tak boleh. Islam tak bagi. Dia kata tak. Kami janji ni. Dia reda. Kami buat surat perjanjian. Dia reda. Dia reda dalam masa sebulan. Dia akan bayar penuh. Kalau dia tak boleh bayar. Dia reda. Duit tu hilang. Siapa nak reda? Duit hilang 10 ribu. Abang main. Siapa yang reda? Duit dia nak hilang buta 10 ribu. Tak ada orang reda dalam dunia ni. Walau dia sign. Dia tak reda. Duit itu ghulul. Hampir haji 5 kali pun, hampir umrah tiap-tiap tahun pun, kalau duit macam ni hadut makan, hang makan hasil ghulul, makan hasil tipu. Itu munafik. Wala yaqrabuna al-masajid illa hajra. Nabi kata orang yang munafik ni dia tidak akan mendekati masjid melainkan kerana terpaksa. Bukan hati nak pergi masjid, tak ada. Tapi ni dia kata, ni aku bulan depan nak buat kenuri, kena pergi masjid. Pasal apa? Tak lagi kenuri tu imam kat main, kata orang selamat yang jenuh lelaki. Lagi sebulan nak kenuri, main masjid pakai kebiah kolor macam untuk main. Tak cantik ya. Ini dia kata apa? La yaqrabuna al-masajid illa hajra. Dia ni main masjid ni pasti terpaksa. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَةِ إِلَّا دُبُرًا مُسْتَكْبِرِينَ. Dia ni tak akan main semayang ni melainkan kalau main pun last sekali. Duburan. Belakang sekali. Kalau jemaat ni kira khutbah kedua lah baru sampai. Dia kata ni sampai tiap-tiap minggu ni duduk dan khutbah kedua ni. Dia kata aku dengar khutbah lah kita. Cakap pandai. Aku dengar khutbah lah kita. Hari ni isteri dah. Hang mesti hang pi tajuk orang ni. Tajuk cerita pasal ibu kan. Dia dah. Aku dengar lah cerita dia pun ibu ya. Dia dah. Sopak lah. Cuma hang dengar di masjid. Aku dengar lah cerita. Sopak lah. Dia dah benda tu ya aku dengar. Kau ni kata aku suka hang. Nabi kata apa? Ini tanda munafik. Mai masjid ni illa dubur. Melainkan duduk belakang-belakang. Mustakbirin. Pasal apa? Pasal besar diri. Dia tak boleh nak main lama, nak duduk, nak bersila, nak kepas kaki itu dia tak boleh. Dia rasa dia tak layak diperlakukan begitu. Besar diri. La ya'lafuna wa la yu'lafun. Nabi kata di antara tanda munafik itu ialah dia tak mau orang kenal dia dan dia pun tak mau kenal orang. Dia nak hidup nafsi-nafsi. Dia pun tak mau kenal siapa-siapa. Aku ada dia kenal bapa ayah ibu nak minta duit aku. Dia tak mau orang kenal dia dan dia pun tak mau kenal orang. Dia nak jaga anak bini dia. Ini munafik, Nabi kata. Orang yang jenis individualistik, dia kata hidup tak mau kawan orang. Khusyubun billail, Nabi kata ciri-ciri munafik itu ialah malam dia jadi macam tunggui kayu. Maksudnya apa? Tak angkat sembahyang sunat. Khusyuk, khusyuk ni tungguin. Bila malam khusyubun bin lain, waktu malam dia jadi tungguin. Tidur keras kejung, tak bangkit. Bini kata abang, bangkitlah, semayanglah tahajud. Dua rakaat saja. Eh, hang nak semayang, semayang. Jangan duduk kacau aku. Nak cantik lagi, hang tolong doa bagi aku masuk surga. Dia kata kat bini dia. Akilah abu ni. Wasakhbun bin mahar, Nabi kata, siang, cakap pandai. Sakhbun. Cakap banyak. Cerita pasal Quran, cerita pasal hadis, pasal apa ni yang malam tidur macam tunggu kayu ni. Siang cakap macam dia ni alim agama. Ada tak ada tuan-tuan? Orang macam ni, cakap agama pandai. Tengok-tengok bini tak kaya kelumbung pun. Dia cakap pandai ni. Bini pergi kelumbung ni benda yang sangat fundamental, benda yang sangat basic, benda yang sangat asas dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Itu kayu pengukuh yang sangat asas. Anak cerita apa? Anak cerita hampir haji berapa kali? Anak cerita apa? Anak cerita hampir umrah berapa kali? Anak cerita kata apa? Anak pandai tentang Quran hadis. Anak cerita apa kalau bini tak pergi kelumbung ni? Benda tu asas. Hak tu settle dulu. Hak tu pun tak settle. Cakap agama pandai. Wal'ayazubillah. Minta jangan kena ke kita, adik-beradik keturunan kita tak mau jadi seperti itu. Wa qala Yazid marratan Sukhbun bin Nahar. Yazid, rawi hadis ni, dia kata apa? Sukhbun bin Nahar tu maksudnya orang yang suka bersilat lidah ni. Cakap macam-macam pada waktu siang. Itu orang munafik. Dari sifat ni semua, Allah akan bantu kita bagi keluar daripada hati kita. Kalau sekiranya kita boleh istiqamah 40 hari, 40 malam, semayang berjemaah dengan mendapat takbiratul ula, takbir hak mula dengan imam di masjid. Tuhan akan bantu kita bagi keluar sifat-sifat ni daripada hati kita. Tentang kita, Tuhan tak tolong, tak boleh buat apa sudah. Kita ni la hawla wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kita ni kalau Allah tak tolong. Melainkan dengan bantuan Allah saja kita boleh dapat apa-apa yang kita Tuhan bagi hari ni. Allah nak tolong kita. Kadang-kadang tepi rumah kita dia tak tolong. Kadang adik abang kita dia tak tolong. Kita ni Tuhan tolong. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Jadi siapa yang buat benda ni, dia kata sembahyang 40 hari 40 malam dengan mendapat takbiratul ula, Allah tolong dia keluar sifat-sifat munafik daripada hati dia. Soal dia kata sabda Nabi SAW yang kata bara'atun minan nar, yakni lepas daripada neraka dengan 40 hari sembahyang jemaah dan mendapat rakaat pertama bersama dengan imam itu, ada sikit muskil. Dia tak, di dalam kitab ni kata ada sikit kita jadi muskil, iaitu lepas daripada neraka. Dan kalau dia memperbuat sebarang apa dosa besar, dia bisa berzina, dia makan riba, dia minum arak, dia derhaka mak bapak dan sebagainya, adakah dengan sembahyang 40 hari mendapat takbir bersama imam ini, dia sudah bersih daripada dosa? sudah dia ni dapat masuk syurga dan dia terlepas daripada neraka tanpa perlu bertaubat, itu persoalannya. Kita duk baca dalam banyak ayat, dalam hadis apa duk beritahu, kata dosa besar mesti bertaubat. Mai pula hadis ni kata tak sebut taubat langsung ni. Sebut kata hang boleh jaga 40 hari, 40 malam, semayang 5 waktu sehari dan mendapat takbiratul ula bersama dengan imam, Allah akan lepas hang daripada dua benda. Satu, lepas daripada neraka. Yang kedua, lepas daripada sifat munafik. Maksudnya, kalau dia biasa berzina, tak payah bertaubat lah. 40 hari pergi masjid, dia sudah dianggap bersih daripada dosa besar, dosa zina. Adakah macam tu? Dia biasa minum arak, dia pergi semayang 40 hari, jaga benda yang disebut oleh Nabi ni, dia tak perlu bertaubat lagi. Dia sudah bersih daripada dosa minum arak. Adakah macam tu? Dia kata, ini muskil. Dia kata, ini satu benda yang membawa confuse. Padahal hadis yang sahih menerangkan tiada lepas dosa besar melainkan dengan taubat. Maka betapa pula hadis ini menyebutkan lepas daripada api neraka dengan semata-mata kelebihan takbir yang pertama. Ini perbincangan dia. Jawabnya dia kata apa? Bermula makna dan maksud bara'atun minan nar, yakni Tuhan lepas daripada neraka itu ialah Tuhan bagi taufik kepada dia untuk buat amal yang boleh lepas dia daripada neraka. Maksudnya bila dia jaga 40 hari semayang ni macam yang disebutkan tadi, Tuhan bagi dekat dia taufik, bagi dekat dia satu petunjuk kekuatan untuk dia buat benda-benda baik. Bila dia buat benda-benda baik, dia terlepas daripada neraka. Dengan kerana dia jaga semayang ni, Allah jadikan dia tak lalu dengan arak. Allah jadikan dia tak lalu dengan riba. Allah jadikan dia tak lalu dengan derhaka ibu bapa. Allah jadikan dia tak ada selera nak buat benda dosa. Itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita duduk di masjid selalu, kita nak pergi buat benda tak elok, kan? Betul. Kita orang kenal, bukan kita duduk main masjid. Anak kata, ayah, ni jom kita pergi pesta Pulau Pinang. Oh, segan. Pasal apa? Pasal kita duduk main masjid. Segan kita nak pergi tempat macam tu. Itu taufik daripada Allah. Itu yang kata taufik daripada Allah. Nak pergi tempat-tempat tak elok ni, dia jadi tak mahu. Tuhan buang dah selera tu daripada hati kita. Dia buang selera tu. Kita ingat-ingat balik, aku 10 tahun lepas sampai mula sekali tu. Tempat macam tu, kita mula sekali ni. Tapi sejak-sejak kita duk ubah diri kita ni, duk main masjid, duk main mengaji, duk semayang, duk jaga, duk apa ni, Tuhan bagi taufik. Dia buang benda tu daripada hati kita. Tak berasa nak pergi. Tak berasa nak pergi. Oh, dulu kalau ada satu kepala dalam kampung, kita kata, jom rombongan, kita pergi Hat Nyai. Nama kita nama itu. Dulu, cerita 10 tahun dulu. Bukanlah semua orang pihaknya itu pergi buat dosa. Tapi haknya ini satu tempat, nama pun haknya. Nama itu boleh bunyi pun nyai. Itu macam ni pun tak jauh lah. Dia pergi Bangkok pun tak apa daripada haknya ini. Itu teruk lagi. Danuk lagi teruk. Danuk. Kan? Padahal bukan semua orang pergi nak beli periuk cap boya. Takkan salah kot. Tak ada. Tapi nama tempat tu pun dengar tak basyuk. Kan? Dulu kalau ada satu orang berita ni, kita nak buat rombongan ni, kita nak pihaknya nak pi danau, nama dia mok tu jatuh mok dua pun marah, pasal dia mesti mok tu. Tapi sejak-sejak dia duk buat perubahan, dia duk bila orang sebut kata jom rombongan hak ni danau, bini kata abang takkan tak mau pi, kok lama kita tak pi, susah duk pi lah. Dia nak beli apa lagi? Saya kata nak beli Toto Narita aduk ada dalam lemari tak pakai pun duk. Dia duk main dulu lah. Hati tak ada lah kawan tu. Hati tak ada tu taufik daripada Allah. Yang tu kata taufik daripada Allah. Kita tak sedar. Tapi itulah taufik daripada Allah. Taufik tu mai daripada mana? Daripada kita pilih jalan-jalan. Tentu pernah sangka penyanyi Aisyah nak berubah macam hari ni. Tentu pernah jangka Abi apa Abadi nak jadi misalnya. Bukanlah kata mereka ni teruk dulu dah. Bukan mereka pun tak teruk sangat. Tapi dia boleh sacrifice benda yang bukan sahaja menjadi keseronokan, bahkan cari makan dia dulu. Dia boleh buat keputusan besar dalam hidup dia. Stop benda tu. Dia mau yang Dia pun boleh buat keluar gambar pula. Kita duduk tengok dalam internet ni, gambar-gambar artis yang sudah tinggal. Benda ni kira nak minta supaya Tuhan bantu mereka. Mereka start from now on, mereka nak jadi orang bagus-bagus. Kita kena doa. Tak boleh hidup kita kuat ni upah hari. Tak boleh kata begitu. Tak boleh. Itu kita tidak supportif. Kita tidak support. Tidak ada sifat nak support dia pergi jadi elok. Kena tolong dia. Pernah kau ingat Syam Kamikaze? Syam Suri tak apalah. Syam Kamikaze. Amor tu pun dia nak sikit-sikit kan. Dulu main gitar ni saya apa dah ni saja masuk YouTube ni saja duk type nama dia duk tengok. Oi, dulu main lagu apa feeling ni dengan rambut labuh dia tu dengan feeling petik gitar ni pun nampak. Eh, gitar kata kosyok. Kosyok. Tu. Dulu. Hari ni kita tengok mayak muka jernih, bersih, tengok Allahu Akbar tuan. Takut dia potong kita, dia pergi duduk kedudukan lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Mudah-mudahan. Benda ni semua tuan-tuan, dia bukan dengan dandan jadi. Dia start dengan dia rasa nak berubah. Dia start dengan dia buat dulu benda-benda baik. Pak kata Allah bagi taufik dekat dia. Dia dapat jalan tu. Wallazi najahadu fina lanahdiyannakum subulana. Tuhan kata, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh nak mencari jalan keredaan aku, lanahdiyannakum subulana, kami pasti akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Tuhan tunjuk. Berubah. Anda pernah tengok dalam YouTube Azmil Mustafa Ali Syaitan, satu masa dulu kan, Ali Syaitan, Ali Syaitan satu masa dulu. Ui, tuan-tuan hari ni dia mengaji di Syria ke mana, balik main boleh cakap Arab, anak-anak si kecil-kecil balik main, anak pun cakap Arab lebih boleh cakap Melayu. Dia kata kan, saja kita masuk ni internet ada-ada ni tengok perubahan orang-orang ini. Masuk dalam internet masih simpan lagi gambar lama dia ni, masih ada lagi, tengok juga satu sikit, tengok Allah ni, Masya Allah, taufik Allah sudah main dekat dia. Artis pun dah tinggal dah zaman huru-hara dia, main dekat Islam. Kita taklah teruk sangat dulu ni, sampai lah pun taklah baik sangat tu, teruk juga lagi ya. Apa kejadian kita ni, ish. Dia duduk panjang benda tu, dia tak habis. Benda tu kalau baca tak habis kan. Ini yang Nabi SAW kata ni. Jadi, yang dikatakan bara'atun minan nar ni, kelepasan daripada neraka ni apa dia? Bila dia siap buat benda baik, Tuhan bagi taufik. Dia tu buat benda baik, hilang selera untuk nak buat benda tak baik dalam diri dia. Dengan berkat kelebihan mendapat sembahyang berjemaah daripada takbiratul ihram pada tiap-tiap hari sehinggalah sampai kepada 40 hari. Maka manakala bermakna Tuhan beri taufik untuk buat amal baik, maka jadilah berbetulan dia dengan makna lepas daripada neraka. Kerana yang jadi masuk neraka itu adalah kerana buat benda dosa. Bila dia tak buat benda dosa, jalan ke syurga lebih terbentang untuk dia. Begitu. Begitulah juga makna bara'atun minan nifaq. Yang ini Allah pelihara daripada buat benda-benda nifaq, benda munafik. Dan dihalakannya kepada yang tiada nifaq. Tuhan ubah. Daripada tadi ini sembahyang akhir-akhir, Tuhan ubah. Ubah, ubah, ubah. Dia dah jadi satu orang yang elok Islam dia. Kata At-Tirmizi, sesungguhnya diriwayatkan ini hadis daripada Anas dan hadis itu mauquf. Maka tiada aku tahu akan seseorang yang merokokkan hadis itu melainkan barang yang telah diriwayatkan oleh Salam bin Qutaibah daripada Fu'mah bin Amr. Wallahu a'lam. Insyaallah lepas ini kita masuk bab ma yaqul inda iftitahis salat. Itu bab yang datang pada menyatakan apa kita nak baca selepas takbiratul ihram. Allahu akbar, nak baca apa? Apakah baca-bacaan yang di apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallah. Kita dah berapa kali kuliah lagi? Sekali aja lagi. Untuk tengok mata jalan macam mana. Sekali lagi lepas tu dah nak main puasa dah. Malam kita baca mukadimah di masjid apa Masjid Brown Garden. Malam kita baca cerita pasal apa nama sebulan rejab kan, cerita pada bulan Rejab. Jadi bulan Rejab ni kesimpulan dia apa dia? Dia tidak ada satu ibadat khusus. Bulan Rejab tak ada. Kau kata bulan Rejab ni dengan mainnya bulan Rejab ni jadi ada puasa 3 bulan. Tak ada. Tidak ada sabit daripada hadis. Hadis Ramadan puasa 30 hari atau 29 hari. Lepas itu Syaban. Hadis kata Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Rejab ni tak ada. Cuma hadis yang kita baca semalam cerita kata apa? Cerita kata Ibnu Abbas bagi tahu kata Nabi pernah dilihat dalam bulan Rejab puasa macam puasa hari-hari. Dan ada waktu tengok tak puasa, macam tak puasa sehari pun. Jadi Imam Nawawi kata apa? Maksud hadis itu ialah Imam Nawawi kata bulan Rejab ini tidak ada ibadat khusus. Cuma siapa nak puasa-puasa, siapa tak mau puasa sudah. Kata Imam Nawawi, belum itu saja. So, apapun, dia menjadi satu pemangkin kepada ibadat bulan Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, kita boleh start dah. Kalau kita ni selama-lama ni tak pernah buat puasa Isnin Khamis, tak pernah buat puasa tengah bulan, eloklah Rejab ni buat. Bukan kerana ibadat khusus, tapi kerana nak ambil lajak nak puasa bulan Ramadan tu. Start. Kalau enjin kereta kita nak pergi kerja, kita start dulu. Bagi enjin running dulu, baru kita masuk gear jalan. Pasal apa? Pasal nak jaga enjin. Bagi start dulu enjin jalan, minyak apa semua, piston semua dah masuk, minyak semua dah elok, baru kita jalan. Itu logiknya dari segi engineeringnya macam tu. Sama dengan badan kita. Kalau kita tak buat apa, duduk relax, esok satu Ramadan, pasal nak puasa sampai 30 hari. Takut-kut kita ni tak lajak. Nak buat ibadat tu manis dia pun korang, lajak dia pun tak ada. Maka, Rejab boleh start. Isnin kami ambil puasa, 3 hari tengah bulan kita puasa, ambil. Mai Syaban, ambil lebih sikit. Ambil lebih sikit. Selang 2 hari puasa sehari ke apa-apa macam mana. Bila mai Ramadan pun 1 bulan kita puasa. Maka Rejab, Syaban dan Ramadan ini disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik lana fi Ramadan. Itu hadis. Bila mai bulan Rejab, Nabi kata Ya Allah Ya Tuhanku berkatilah kami ini di dalam bulan Rejab dan Syaban. Ya Allah Ya Tuhanku berkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Itu hadisnya. Jadi hadis itu ulama sepakat mengatakan apa? Dia nak beritahu kata 3 bulan ini elok kalau kita dah nak start dah. Nak baca Quran boleh start dah bulan Rejab ni. Nak puasa sunat boleh start dah sikit-sikit bulan Rejab ni. Kita nak bersedekah sikit-sikit boleh start dah bulan Rejab ni. Supaya esok dia flow dia elok bila mai Syaban dan Ramadan. Cuma dia kata yang menjadi amalan salah di kalangan apa masyarakat jahiliah dulu dalam hadis Abu Hurairah dia kata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la farah wa la asira wal farah awwalun nattaj kanu yadhahunahu li tawazihim wal asira fi rajab. Hadis itu hadis apa sahih riwayat Al Bukhari. Nabi SAW bila mai bulan Rejab, Nabi kata apa? La farah wa la asira. Nabi kata tidak ada lagi farah dan tidak ada lagi asira. Farah itu apa dia? Farah ni adalah sembelihan anak sulung bagi binatang yang mereka belah. Mereka belah unta, unta tu untuk pertama kalinya bunting dan beranak. Anak hak mula tu disembelih untuk dipersembahkan kepada tokong dia. Yang tu dia panggil farah, fara'in, farah, amalan jahiliah. Yang kedua, al-asirah, ain, ta, ya, ra, ta, marbutah, asirah. Asirah ni apa dia? Sembelihan yang dibuat sempena masuknya satu Rejab. Orang jahiliah sembelih untuk dipersembahkan sembelihan itu kepada tokong dia. So, bila Nabi mai bawa Islam, Nabi beritahu, la farah wa la asirah. Stop benda tu semua. Dapat anak yang pertama, anak unta ke lembu ke anak yang pertama ni, jangan jadikan anak yang pertama tu sembahan kepada tokong. Tak boleh buatlah. Itu syirik dan itu benda dilarang oleh agama. dan masuknya satu Rejab. Jangan duk buat dah piduk semelih, piduk persembahkan dekat tokong sempena satu Rejab, sudah tidak boleh. Nothing to do dengan Rejab ni. Tak ada amalan-amalan yang seumpama itu. Hari ni ramai lah orang ustaz ni, satu Rejab ni ada puasa sunat ke apa? Tidak ada ibadat khusus untuk satu Rejab ke apa, tak ada. Lagi teruk ustaz ni, ni malam satu Rejab ni ada sembahyang sunat ke apa? Tahajud ada macam biasa ada, tapi bukan sembahyang satu Rejab, itu sembahyang tahajud biasa. Kita jangan duk pergi mereka benda ni. Imam Syafi'i sangat marah kepada orang yang mengada-adakan hal-hal agama. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.